Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, masih melanjutkan surat Muhammad. Yaitu ayat ke terakhir 18 ya. 19 ya. Pada ayat 19 telah dibaca mayoritas dari tafsir dan penjelasan Syekh rahimahullah Sa'di. Yaitu ketika Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan juga Imam Bukhari dan Muslimnya tentang wujubul ilm qabla al-qawli wal amal, wajibnya berilmu sebelum berucap dan beramal, wajibnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan ini yang membedakan antara Yahudi, Nasara, sekaligus ahlul bid'ah dan hizbiyun, ahlus sunnah di dalam menuntut ilmu sebagaimana para salafus saleh, dari kalangan sahabat, mereka berhati-hati sekali dan belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmu agama Allah dan Al-Quran, tidak mau melewati ayat berikutnya sampai ayat tersebut betul-betul diamalkan, dipahami dan diamalkan. Nah, pengamalan ilmu yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sekaligus membantah dua firqah, membantah dua kelompok Yahudi dan Nasara. Yahudi diberi ilmu namun tidak diamalkan, maka Allah murka kepada mereka. Nasara beramal tanpa ilmu sehingga tersesat. Ahlus sunnah, salafus saleh, salafiyun yang dinisbatkan kepada salaf, yang mengikuti jalannya orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, itu menuntut ilmu, mencari ilmu Al-Quran wa sunnah, kemudian diamalkan dan dijawabkan. Sabar di atas ini tidak akan terlalu ya. Oleh karena itu yang benar-benar di atas al-haq di dalam menuntut ilmu dan berusaha untuk mengamalkan dan mendakwakan itu tidak akan terlepas dari ujian dan kita. Di mana ada al-haq ditegakkan secara benar, di situ muncul fitnah dan menekan, mengganggu dan berbagai macam bentuk azab. Oleh karena itu, wasobru alat azabi. Dan ini semua dialami oleh para nabi Allah, para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat, para tabi'i, walaupun tidak tapi yang ihsan ila yuddin sang ihsan. Bagaimana para masyayikh ahli sunnah salafi mereka dalam berdakwah, dalam mengajak umat kepada al-haq dan menjelaskan, membantah kebatilan-kebatilan yang ada pada para penyusunnya, itu tidak lepas dari cercaan, tuduhan dan berbagai macam bentuk gangguan yang mereka lontarkan kepada masyarakat tersebut. Sementara nambah kalau hukum di antara ajaran Rasulullah SAW yang diajarkan kepada umat yang melalui para sahabatnya, bukan sekedar kebaikan yang diperintah dicontohkan, bukan, itu bagian dari syariat yang Rasul ajarkan adalah mendakwakan umat manusia kepada kebaikan, tapi juga membantah kebatilan mereka. Makanya kata para ulama salaf ar-raddu, radd membantah kebid'ahan kebatilan, nau'un min anwa'il jihad, bagian dari macam-macam jihad fisabilillah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dulu sahabat kanan nasu yas'aluna anil khair, tanya kepada Rasul tentang kebaikan. Wakuntu as'alu anil syarri maqaqatan an yubrikani, dan aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan, khawatir menimpa diriku. Nah, jadi fa'lam ilmu dulu, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, annahu la ilaha illallah. Untuk perhatikan di ayat ini, bahwa fa'lam ilmui oleh engkau wahai Muhammad SAW, annahu la ilaha illallah, ini urwatul wuthqa, tali yang kokoh, hablullah al-matin, dan di atas la ilaha illallah inilah peperangan dengan musyrikin ditegakkan. Dan di atas la ilaha illallah inilah tauhid, inilah seluruh para nabi dan rasul-rasul Allah berdakwah di atasnya. Mungkin bagi sebagian kaum muslimin menyatakan gampang mengucapkan la ilaha illallah, namun di situ ada konsekuensi yang diterangkan oleh para ulama, apa itu makna la ilaha illallah dan bagaimana penerapannya dan apa faedah-faedahnya di balik lafaz la ilaha illallah ini. Nah, sehingga para ulama ahlu sunnah yahtamuna bi hadhil kalimah, mereka sangat memperhatikan dan betul-betul berupaya untuk menjelaskan kepada umat agar umat ini faham, sepaham-pahamnya sekaligus dijalani, bukan sekedar melafazkan. Sehingga yang benar-benar mengetahui dan menjalani makna la ilaha illallah itu ada jaminan masuk jannah. Man qala fi akhir mautihi la ilaha illallah wa huwa ya'lam ma fi riwayati, dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia menyatakan la ilaha illallah, pasti dia paham, maka masuk jannah. Ikhwati fi din, a'azani wa a'azakumullah, dan telah dijelaskan ayat ini pada pertemuan yang lalu, Naam oleh Sa'di rahimahullah. Naam. Wastaghfir li dzambi. Ketika menyatakan la ilaha illallah. Naam. La ma'budu bi haqqin illallah. Tidak ada sesembahan atau yang diibadai dengan hak kecuali Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makna ini makna yang lurus. Nah, sekaligus meluruskan yaitu terjemahan atau ungkapan yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin dengan makna tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada yang benar diibadai selain Allah. Ini perlu diluruskan. Nah, di situ ada unsur terselubung yang harus dipatahkan dan harus diluruskan. Ketika dia menerjemahkan dan memberikan makna tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada yang berhak diibadai selain Allah, tidak ada yang bisa diibadai selain Allah. Nah, apalagi tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana Tuhan itu? Banyak dikritik oleh para ulama, kita menerjemahkan seperti itu. Yaitu apa di situ unsur terselubung tersebut yang mengandung makna batin? Ketika diterjemahkan tidak ada sesembahan selain Allah, berarti sesembahan itu adalah Allah. Tidak ada yang diibadai selain Allah, maka yang diibadai itu adalah Allah. Untuk tidak ada kata-kata la ma'budu bi haqqin, ini baru terbenarkan semua, baru terluruskan semua. Tidak ada yang berada ibadah dengan hak, berarti seluruh yang diberi mereka adalah batil illallah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang hak. Mereka nyembah berhala, nyembah kufuran, nyembah ini, nyembah itu, ibadah kepada ini, semua batil illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang hak. Ini ikhwati fid din, a'adzani wa a'adzakumullah, wastaghfir li dzambi, kemudian engkaulah memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosamu. Walil mu'minin, jangan juga memohonkan ampun kepada orang-orang mukmin, laki maupun wanita. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum, dan Allah Maha tahu apa yang kalian tempatkan usaha dan tempat tinggal kalian. Baik, kemarin disebutkan ada sekian poin oleh Sa'di rahimahullah, di antaranya bahwa al-ilmu itu la budda fihi min iqraril qalbi wa ma'rifatih. Ilmu itu harus adanya ikrar dalam kalbu dan mengetahui yang benar-benar mengetahui. Yang mana kesempurnaan ilmu itu ketika diamalkan. Perintah ilmu yang dalam ayat ini kata Sa'di rahimahullah adalah ilmu tauhid. Maka ini hukumnya fardhu ain 'ala kulli insanin. Antum lihat sekarang fenomena, antum hidup di negara Indonesia. Fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia. Apa yang mereka lakukan dari berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari syirik besar dengan berbagai macam bentuk ragam yang mereka lakukan dari sekian aliran yang ada, sampai pada aliran dinamisme, animisme, dan yang semisalnya. Dan juga ragam-ragam syirik kecil yang bertebaran. Ini bukan sedikit gitu loh. Mereka terjerembab dan lembah syirik ini. Dikarenakan ada sekian kemungkinan jatuhnya mereka tersebut. Di antaranya adalah tidak ada ihtimam perhatian sama sekali tentang belajar tauhid yang benar. Itu faktor pertama. Tidak ada upaya untuk belajar tauhid yang benar. Saya jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Nah, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, memang meninggalkan. Kenapa meninggalkan? Banyak kemungkinan. Kalau mereka pelajari itu, diantaranya, kalau paham betul, khawatir, tidak punya pengikut, dan itu dilafadzkan. Disampaikan yang demikian. Khawatir kehilangan pengikut. Nah, kalau sering mereka belajar misalnya Al-Quran dengan tafsir-tafsir yang hak, Sahih Bukhari dengan tafsir yang hak, nah, Sahih Muslim demikian, Masya Allah. Dan diamalkan, ya luar biasa. Nah, mereka lari dari itu semua. Tadi kan dia sudah mencari itu. Nah, sehingga mereka jatuh berkelimangan di atas kesihatan tersebut. Di mana-mana luar biasa sudah menjamur. Mulai dari yang tingkatan ini sampai tingkatan yang itu. Yang kecil yang besar. Dijalani. Sehingga kata Syekh Muhammadullah rahimahullah, bahwa musyrik di zaman sekarang ini aglau, lebih berat dibandingkan musyrik di zaman dulu. Miskin, masakin mereka di zaman sekarang ini luar biasa. Mereka dalam masalah rububiyah bagus, musyrik dulu. Ditanya siapa yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan, Allah langsung. Sekarang mereka ya apa? Jangan rezeki dulu, cari jodoh saja. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi urusan rezeki, waduh. Kentayangan itu, cimat-cimat di tokonya itu. Mental itu, ruwet, ruwet. Belum lagi cari hari yang tepat ini untuk itu. Allah. Belum lagi jual hasil disiksa oleh kamu hadar. Miskin, gitulah. Ini satu sisi. Sisi yang lain, mereka dulu ketika betul-betul kondisi mara bahaya, mereka betul-betul berdakwah secara ikhlas kepada Allah, berdoa. Ketika Allah beri kemampuan ketika mereka menaiki bahtera di lautan, mereka yakin dan keyakinan itu sampai dalam kalbu mereka. Bahwa yang bisa menyelamatkan dari terjangan ombak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti itu mereka mukhlis. Ketika mereka sampai di daratan, langsung ketika itu syirik kepada Allah, rububiyah. Kayak uluhiyahnya. Sekarang ya apa? Kondisi senang syirik kepada Allah, kondisi sedih syirik kepada Allah SWT. Ketika pacekli apa yang mereka lakukan. Ketika ada banjir, ketika ada panas yang berkepanjangan, ketika ada musibah apa yang mereka lakukan. Ketika panen raya apa yang mereka lakukan. Syirik kepada Allah SWT. Ya Allah, dia ajari apa oleh mereka. Iya. Makanya sangat dipentingkan. Ikhwani fiddin, a'adzani wa a'adzakumullah. Maka belajar ilmu tauhid itu fardhu ain ala kulli muslimin la yasqutu an ahadin kainan mankan. Ini penting. Bahwa belajar ilmu tauhid yang Allah perintah ini itu fardhu ain, hukumnya bagi setiap manusia. Dan tidak kukur bagi siapapun manusia di muka bumi ini. Karena Al-Quran yang tidak tahu, anda tidak dengar, tidak ada. Al-Quran kan orang orang baru, tidak ada. Al-Quran kan tidak paham, tidak ada. Tidak ada. Begitu. Nah, kemudian saya menjelaskan lagi masalah diri kita masyaikh barakallahu fikum. Bal kullu muttarun ila dhalik wa tariq ila al-ilmi bi annahu la ilaha illallah ubur. Semua pada membutuhkan ini semua, mendesak. Dan jalan menuju ilmu tauhid ini, la ilaha illallah ini ada sekian perkara. Nah, di antaranya ada belajar asmaul sifat, kemarin dijelaskan. Nah, mengetahui, mengilmui betul bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan mengatur seluruh alam ini. Nah, dan dengan itu akan membawa kepada dia untuk beribadah kepada Allah. Jika meyakini bahwa yang mengatur alam itu Allah subhanahu wa ta'ala, jika meyakini bahwa yang menghidupkan Allah subhanahu wa ta'ala, terus siapa yang berhak ibadah? Tidak ada lain. Nah, kemudian juga yang memberi nikmat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua demikian. Kalau dia yakin bahwa yang memberi kenikmatan segala kenikmatan itu pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membawa dia, mengatakan dia untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada sekutu sama sekali, abadan. Nah, dari sisi memberikan nikmat Allah, nikmat apa? Zahir, batin, agama, dan sekian kenikmatan yang apabila manusia menghitungnya tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Nah, kalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kalian. Itu juga akan membawa untuk mengikhlaskan dan hanya ibadah kepada Allah. Dikatakan dia yakin yang paling dalam bahwa al-mu'in al-hakiki huwallah azza wa jalla. Nah, demikian pula adanya keyakinan yang kita pelajari, yang kita dengar tentang pahala ganjaran yang Allah berikan kepada wali-wali Allah di kalangan orang-orang mukmin yang menegakkan tauhid Allah dari pertolongan, nikmat dan segala macam bentuk, itu juga demikian akan membawa dia untuk ibadah kepada Allah, tauhid mendekat Allah. Nah, demikian pula ketika mengetahui tentang sifat-sifat berhala, apa yang diibadai demikian tersebut, nah dengan tanggapan Allah yang mereka ibadai, nah bahwa mereka ini yang diibadai tersebut dari mulai dari yang benda mati maupun yang hidup, dari berbagai macam bentuk macamnya, kuburan, keris, ini kayu, besok walhasil semua matahari, mungkin bulan, api, dan yang mereka ibadai, yang mereka yakin itu ada kekuatan-kekuatan yang menandingi Allah SWT, bahwa mereka ini adalah lemah dan penuh kekurangan. Ini akan menyeret membawa seorang muslim untuk ibadah kepada Allah. Siapa yang mereka ibadai? Ayo, terbesarnya awis mingali. Kalau berhala dalam pengertian satu, mati. Benda mati. Bisa apa? Terbesarnya kan mungkin bagi mereka adalah malaikat atau nabi. Itu mau diibadai. Nah, kan begitu. Siapa yang menciptakan malaikat dan nabi? Nah, apalagi orang-orang yang dianggap wali oleh mereka. Sementara mereka berkelimpungan dengan bid'ah dan syirik kepada Allah SWT. Apa hanya yang diambil? Ya kok beribadah kepada mereka, kok tunduk taat kepada mereka dalam segala hal? Ini ilmu tauhid kepada Allah, sehingga akan membawa dia mereka saja diberi segala Allah, minta dan yang menghidupkan Allah, kok ya kita ibadah kepada mereka, alhamdulillah. Itu membawa ke sana, melihat mereka itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dan yang berikutnya adalah bahwa yang demikian ini dari sekian kitab-kitab Allah SWT semua pada menyuruh kepada tauhid. Ini juga masalah yang harus diyakini yang demikian ini. Setidaknya berarti betul-betul masalah besar. Sehingga untuk kita ini ketahui dan diamalkan. Dan yang ketujuh kemarin tadi dijelaskan bahwa anna qawasul khalq alladzihum akmalul khaliqah akhlaqan wa uqulan wa ra'yan wa sawaban wa ilman wa humur rusul wal anbiya wal ulama rabbaniyun. Bahwa di antara makhluk Allah yang khawat, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka adalah paling sempurna makhluk ciptaan Allah secara akhlaknya maupun akalnya maupun ro'yunya, nah, dan maupun secara kebenarannya ilmunya, adalah para rasul dan para nabi dan ulama rabbani, ulama yang rabbani. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintah dalam Al-Quran, kunu rabbaniin, jadilah kalian orang-orang rabbani. Nukai menjelaskan tentang ayat ini secara panjang lebar, yang mana penjelasan beliau itu terkumpul dalam suatu kesimpulan ringkas. Rabbani ini mereka orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, diamalkan, didakwahkan dan sabar di atasnya. Ini tingkatan manusia yang termulia. Nah. Dan ini yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarahu, bahwa manusia, kata Ali bin Abi Thalib, terbagi jadi tiga. Yang pertama ini termulia, alimun rabbani. Alimun rabbani. Alimun rabbani. Alimun rabbani, mereka ini tingkatan manusia ini. Mereka yang diberi ilmu Allah tadi itu dan yang diamalkan dan dijawabkan seperti atasnya. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat tadi, kunu rabbaniin, jadilah kalian orang-orang rabbani, yakni al-ulama wal-fuqaha. Begitu. Yang kedua, tingkatan manusia adalah muta'allimun ala sabilin najah. Ini bukan pilihan. Kalau itu untuk milih yang mana? Yang satu atau yang kedua, bukan demikian. Tentu kita berupaya semaksimal mungkin, ya, apa sampai tingkatan yang pertama itu, alim rabbani. Sudah, itu. Nah, memohon kepada Allah agar diberi ini semua. Nah, begitu. Terus, bagaimana Allah memberikan hidayah dan takdir kepada kita? Itu yang kita tunggu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita usaha, minta ikhtiar, berdoa terus sekuat mungkin, semaksimal mungkin, mujahadah terus demikian. Nah, alimun rabbani. Tingkatan yang kedua adalah muta'allimun ala sabilin najah, yang dia menuntut ilmu ala sabilin najah, di atas jalan yang selamat. Bagaimana? Ya, enggak ada yang paling selamat dalam menuntut ilmu kecuali para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama salaf, al-ilmu qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabat. Wa ma siwa dzalika fala sabi ilmi. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul, qaul sahabat. Yang memiliki keutamaan. Siapa saja dari kalangan manusia yang mereka mengambil Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak kembali kepada para sahabat Rasul dan para tabi'in ulama tabi'in bisa, mereka pasti akan sesat. Pasti akan sesat. Dikarenakan ilmu yang nyampe kepada kita sekarang ini nggak mungkin tidak melalui sahabat. Tidak mungkin Rasulnya dari tabi'in. Seperti itu sahabat sampai kepada kita, itu dari sahabat. Rasul sahabat tadi terus demikian. Makanya itu namanya salah. Sampai Allah Bukhari. Itu salah. Dari Bukhari terus gurunya tabi'in, sahabat, Rasul. Itu namanya sangat, itulah ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala bihi haddatsana wa ma siwa dzalika fa huwa min waswasati syaitan. Ilmu itu haddatsana tadi itu. Qala Bukhari wa Muslim, akhbarani itu gurunya an Nafi' an Ibnu Umar an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Itu ilmu sanad. Selain itu adalah usaha syaitan. Kan iya. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang ketiga, yaitu tidak menjadi alim rabbani, tidak mau belajar dengan cara yang benar, baik gurunya maupun yang diajar, yang dipelajari. Harus benar semua itu syekhnya. Kalau keliru syekhnya, gurunya, jadi bahaya. Akhirnya kabur jam 10 malam. Kalau tidak keliru. Iya. Sayangi kalbu kita, sayangi pemikiran kita, sayangi telinga kita. Jangan belajar bahasanya. Belajar di mana antum? Di ahlul bid'ah. Jangan gitu. Belajar di mana antum? Di history. Jangan gitu. Sebelum itu semua, para ulama sudah mengantisipasi. Tawus bin Kisan, rahimahullah, ketika jalan melewati rumahnya ahlul bid'ah atau orang bid'ah, itu telinga tutup, telinga anak itu. Kok belajar duduk? Lewat di ahlul bid'ah itu ditutup telinganya. Khawatir mendengar utusan mereka, tidak bisa balik na'udzubillah min dzalik. Ya Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, aku bertanya dengan kera-kera itu, mending. Bukan anak kebini, enggak. Lebih mending daripada bertanya dengan ahlul bid'ah. Bertetangga. Kef kalau bergaul. Bertanya. Sampai kata beliau, akhir indah Yahud dan Nasrullah, akhir indah ahli kita. Atau bisa makan dengan Yahud dan Nasrullah? Masih mungkin. Karena jelas ke Yahudian dan Nasrullah jelas akhirnya. Tapi ahli kita. Hati-hati di sini. Dalam menutup ilmu. Muta'alimun ala sedih najat. Yang ketiga ini ya. Alhamdulillah. Hamadun ru'a adba'an kulin na'if. Tidak jadi alim rupanya, tidak mau belajar ilmu yang benar. Hamadun ru'a adba' pengikut an kulin na'if. Setiap orang yang berteriak, ya, Masya Allah itu benar. Datang lagi, hebat. Datang lagi, Masya Allah. Yang hadir jutaan. Situ. Ya apa isinya? Wah isinya. Bagusnya, lucu itu sudah alamat itu lucu alamat siku paling tol tadi kemana mereka baca ayat hadis tafsirnya mana itu yang Bukhari hadis ini sahih dan misalnya menolak nyatakan demikian terus kemudian tak paling mimpi aku telah bermimpi atau telah mimpi yang penjaga makam Rasul seakan kan tahu siapa yang jaga, maka silakan baca sekian kali ini sebarkan. Gak tahu yang ditipu oleh tukang menipu pulsa itu. Dalam dunia di gitu itu asyik gitu loh. Wah, baca 100 kali ini, 10 kali ini, bebas dari hutang. Wah, banyak semua. Bukan apa selesai luka itu tambah panjang enggak kerja pada itu toh. Tambah sengsara. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Wadah alimun rabbani. Asamin yang sekarang. ma'atamahullahu minal adillah al-ufukiyah wal-nafsiyah allati tadullu ala tauhid a'udhumu dalalah tunabi alaihi bilisani habibisani haliha bima awda'aha min lutfi sun'atihi wa bagi'i hikmatihi wa gharai bil khulqati. Nah, apa yang Allah sampaikan, yang Allah jelaskan, yang Allah sebutkan, yang Allah tegakkan hujjah, adillah, ufukiyah, wanafsiyah, keberadaan alam yang ada di seluruh dunia ini, alam ini. Nah, nafsiyah, diri pada diri manusia itu sendiri, ini merupakan a'zamu dalalah yang menuju kepada tauhid. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bukit, gunung, bumi? Nah, siapa yang menciptakan diri kita? Ini a'zamu dalalah. Suatu dalalah yang paling azim, paling besar untuk mentauhidkan Allah, karena pasti Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadakan semua dan yang mengaturnya. Seakan-akan tunabi alaih jilisani haliha. Nah, bagaimana maha lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala dan sangat dalam hikmahnya. Nah, dan bagaimana makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada itu luar biasa itu. Makanya tafakkaru fi ala'illah wala tafakkaru billah, dan renungkan kalian, pikirkan ciptaan-ciptaan Allah itu yang mana hal ini. Jangan sampai mereka kalau orang sufi dan yang sinisnya atau para penelitian-penelitian yang tidak ada ujung pangkalnya, nah, habis waktunya di situ. Jangan. Direnungkan dulu, masya Allah, kebesaran Allah Taala. Nah, ikan saja sekian macam bentuk dan warna dan kondisi. Pohon demikian sekian macam, buah-buahnya juga walhasil semua menunjukkan apa? Keagungan Allah Taala. Dan itu akan melahirkan tauhidullah, membawa kita kepada Allah Taala. Manusia tidak bisa kita demikian. Yang penuh kekurangan, nah, itu manusia. Barakallahu turuq allati aktharullah min da'watil qalbi biha ila annahu la ilaha illallah wa abdaha bi kitabi wa a'adaha inza ta'amulil abdi fi ba'diha la budda an yakuna indahu yakin. Naam, la budda an yakin wa ilmun bidzalik. Nah, turuk tadi itu, semua itu tadi yang ada 8 poin itu, insya Allah, untuk mengenal, mengetahui dan memahami tauhid Allah, caranya itu yang ditegaskan oleh Allah, insya Allah, inilah mayoritas Allah sebutkan tentang mendakwai, mengajarkan, meniru kepada Allah makhluk untuk mengilmui fa'lam annahu la ilaha illallah. Iya. Nah, dan seperti ini harus yakin dia. Nah, ketika, dan itu Allah sebut dalam Al-Quran dan diulang-ulang. Nah, ketika seorang mau merenungkan, nah, maka dia harus betul-betul yakin dan mengilmu itu. Itu hak. Nah, pakai faidah syarat utawatu at watamakor wakomat adilah tuhitauhid mintuli jandin. Masya Allah. Fahunaka yarsukul iman wal ilm bidhalik. Bagaimana kalau sana itu terkumpul semua? Delapan macam ini betul-betul dikuasai dan ada padanya. Allah sepakat dan terkumpul padanya. Nah, tegaklah adilatul tauhid dari berbagai sisinya. Bayangkan. Maka ketika seperti ini kondisinya, ilmu itu musuh. Rusuh. Nah, mendalam iman, mendalam ilmu, mendalam. Barakallahu fikum. Di mana fikumin arti tertancap secara mendalam iman dan ilmu kepada di dalam qalbu hamba Allah SWT. Di haitu yakunu kalsibali rawasi, bagaikan kayak gunung yang betul-betul terpancar di bumi ini, kokoh gitu loh. La tuzalzilu syubha wal khayalat wala yazdadu ala taqarruril batil wa syubah illa numuwan wa kamalan. Masya Allah, Masya Allah alaih. Nah, bagaimana dalam dan luasnya ilmunya Sa'di rahimahullah. Nah, artinya apa kalau seperti itu? Datangnya gelombang syubhat, khayalan-khayalat. Nah, itu enggak bisa tergoyangkan. Jika iman dan ilmu sudah tertancap dalam kalbu seorang hamba. Ilmu tauhid. Bismillah. Dan adanya syubhat kebatilan yang menerpa dia, yang berulang-ulang, justru malah menambah kesempurnaan dan kebaikan. Keyakinan dan yang lainnya. Memuan wakana. Hada wa inna gharta ila jalil azim. Wal amri al-kabir. Wa huwa tadabburu hadal Qur'an azim. والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجماله ما لا يحصل في غيره. Jadi kalau antum melihat kepada jazil yang azim, perkara yang besar, yaitu mentadabbur Al-Qur'an. Mentadabbur Al-Quran yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu adalah termasuk orang terbaik di kerajaan. Kaya hukum kata Rasulullah, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ketika dia belajar Al-Quran, mudah-mudahan dapat yang terbaik, yang tersebutkan. Ketika dia belajar, setelah itu memang mengajarkan. Tasdiq hadal hadith. Khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamahu, dan mengamalkannya. Praktik dari hadith tersebut adalah yang belajar Al-Quran. Min kulli jawanih. Na'am tentunya bukan hanya sekedar tajwid, na'am tajwid bagiannya. Tapi juga kandungannya, tadabburnya. Begitulah ketika Allah menginginkan hambanya baik, yufaqih fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Ya, Al-Quran itu adalah mayoritasnya di situ. Fa'inal dhab al-azam il-imil tawhid. Terkandung dalam Al-Quran tersebut. Dan mendapatkan secara rinci dan secara global ada semua yang tidak dapat ditilainya. Makanya antum kalau baca sekian hadis, keutamaan dan kemuliaan orang yang belajar Al-Quran dan menghafalnya luar biasa, luar biasa. Yang belajar saja membaca dia tertatah-tatah, tertatah-tatih. Nah, kita tak kata Rasul. Itu pahala satu. Dan membaca alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu lam itu pahalanya satu per huruf. Terus huruf. Itu sudah saja luar biasa, kis. Ketika dia mempelajari kandungannya, mengamalkannya dan menghafalnya. Sekian hadis itu banyak yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Nah, barakallahu fiik. Wa qalahu ta'ala wastaghfir li dzambik. Astaghfir li dzambika. Ai utlub min Allah al-maghfirah li dzambika maksudnya ialah engkau wahai Muhammad minta kepada Allah agar diampuni dosanya. Dalam keadaan Rasulullah sudah diampuni dosa yang telah terdahulu yang akan datang, ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat bahwa kaki Rasulullah bengkak karena sholat yang panjang lama yang lama, kemudian Aisyah menyatakan radhiyallahu anha, bukankah engkau sudah diampuni ya Rasulullah dosa yang telah terdahulu yang akan datang, kok masih pada seperti ini gitu loh. Salah aku maaf dan syukur kata Rasulullah, bukanlah aku kepingin wahai Aisyah menjadi hamba orang yang bersyukur. Nah, malah nah, aku bilang misalnya di kalangan aliran sufi haji mereka ini ya, itu kalau belajar tanpa yang hak, belajar dengan cara yang batu yang mereka tempuh, wah ini kebolak dari semua, seakan-akan sesuatu semuanya. Kan aneh ketika mereka menyatakan bahwa wali yang mereka, menurut mereka itu lebih utama dari nabi. Gitu loh. Ya apa, dari apa gitu loh, gak bisa diterima dari apa, dari apapun. Bahwa nabi itu dengan wali, nabi itu di bawahnya wali. Sehingga ketika mereka sudah tahu jauh tingkatan wah tinggi makrifat, dan mereka sudah gak sholat ke ibadah. Kenapa? Karena kata mereka sudah gak ada hijab dengan Allah langsung. Hanya orang-orang bawahan lah yang ibadah itu. Kita sudah biar. Sudah jauh di atas mereka. Langsung kepada Allah kata hubungannya. Saya cek. Ya udah. Sholat ke Allah. Mana mereka orang-orang yang musyrikin sama hadah, muktahin sama hadah dibandingkan Rasulullah SAW. Masih ibadah apalagi ketika bulan Ramadan. Sebelah terakhir. Apa yang Rasulullah lakukan? Oh. Nah, sholat yang ditanya panjang dan bagusnya. Ada yang mengajar dari Rasul? Tidak ada. Seluruh Nabi dan Rasul saja. Jangan ulama dibuat seluruh Nabi dan Rasul termulia Rasulullah SAW. Termulia. Siapa ibadahnya? Kata mereka kadang-kadang mereka. Ya, itulah. Irinya itulah. Kalau ilmu itu dipelajari dengan cara yang ngawur. Nah, Quran dengan cara yang ngawur, hadis dengan cara yang ngawur. Nah, itu seperti itu jadinya sama-sama. Nah. Baik. Di antara Allah sebab nasirah minat taubah berdoa bin maghfirah wal hasanatul mahiyah bertarkun dunuk wal afu anil jara'in minta ampun kepada Allah dosa dengan cara apa? Ya, menjalani dengan sebab untuk mendapatkan pertolongan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, taubat, doa untuk diampuni kebaikan, terus meninggalkan kesalahan dan menjauh dari perkara-perkara yang jaraim, maksiat. Kemudian wastaghfir aidan lil mu'minin wal mu'minat, dan mintakan ampun juga kepada kaum mu'minin dan mu'minat. Fa innahum bisababi imanihi kana lahum haqqun ala kulli muslim wa muslimatin. Gitu loh. Karena mereka itu dengan sebab iman mereka itu, maka hak tiap muslim laki dan perempuan untuk mendapatkan apa? Doa. Kan gitu. Wa min jumlati hukukihim an yud'alahum dua istaghfar li dzunubihim. Dia terhak mereka orang mukmin dan muslim, ya, mendapatkan apa? Nah, saling mendoakan akan dosa-dosa mereka. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Ini hak mereka, berarti kewajiban kita untuk mendoakan juga kepada mereka. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku dan dosa kaum mu'minin, mu'minat, kaum mu'min laki dan perempuan, al ahya'u minhum wal amwat. Yang mati maupun yang hidup dan umur yang mati. Wa idza kana ma'murun bi istighfar lahum antadhum min izratiz dhunub wa 'uqubatiha anhum fa inna min lawazim dzalika an nahsul lahum. So Masya Allah, Syekh rahimahullah. Nah, kalau kita-kita ini diperintah untuk memohon ampun kepada mereka, orang-orang mukmin, laki-laki perempuan, yang mana kandungan permohonan ampun itu kan agar hilang dosa-dosa mereka, gitu loh. Kan iya. Dan juga hilang hukuman dari Allah atas mereka. Kan iya. Maka termasuk lawazim daripada itu adalah nasihati. Ini penting. Ini muhim jiddan. Wa an yuhibba lahum min al-khairi ma yuhibbu nafsih. Karena apa? Karena ad-dinun nasihah, kata Rasul. Ad-dinun nasihah, ada mana nasihat? Ulan liman ya Rasulullah, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Paham? Bahwa din adalah nasihat. Nasihat milik siapa ya Rasulullah? Milik Allah. Apa maksudnya nasihat milik Allah? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Wahidullah wala tusyriku bihi syai'a. Itu tafsirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cara menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wahidullah taala kepada Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat milik Allah. Nasihat milik kita Allah. Nah, tentunya Al-Qur'an itu dipelajari kandungannya, dibaca dan diamalkan. Ini nasihat milik kita Allah. Makanya kata Allah mereka yang lain, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu hujjatun laka, bisa membela kamu nanti di hadapan Allah dari kiamat ketika kamu pelajari. Nah, kamu amalkan kandungannya, kamu dakwakan, itu akan membela kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hujjatun laka. Tapi Al-Qur'an itu bumerang jadi hujjatun 'alaik ketika Al-Qur'an tidak dibaca, tidak dipelajari, tapi dia yang kena ulil dalil. Itu akan menjadi bumerang. Hujjatun 'alaika. Jadikanlah segala ibadah kita, amal kita semua cermin dari Al-Qur'an. Ini nasihat milik kita semua. Nasihat milik Rasul itu demikian. Milik Rasul berarti jadikan Rasul itu adalah yang disaati dan disuntuk dari mencontoh semua, mengikuti semua. Karena ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam cermin dia taat kepada Allah. Dusta kalau seorang itu menyatakan cinta kepada Allah, kepada Allah tapi tidak kepada Rasul. Dusta. Dusta. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Makanya Rasul mengatakan apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Illa man ya'ba. Semua masuk akan masuk jannah itu yang enggan. Ditanya Rasul, siapa yang enggan? Man ato'ani dakhala al-jannah wa man asuni faqad fata. Barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk jannah, barang siapa yang taat kepadaku dia enggan masuk jannah. Ya Allah, inna Ghazali. Nah, Syekh Rabi ketika membantah Ghazali pakai hadis itu, hadis tadi itu dipakai oleh beliau. Ketika Ghazali menyatakan bahwa kurang lebih maknanya anak ini, nah, tidak akan mengikuti dan menerima seluruh hadis ahad walaupun sangat sahih, mahma balawat sihatuhu. Bayangkan untuk masuk beliau seperti Allah dari bahasanya apa? Anak akbabikul iba sangat menentang, sangat enggan untuk menerima hadis sehat, mahlam berlaku sehat itu. Pakai kata-kata apa tadi? Kemudian ya dari Rasulullah. menuruni dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kini diikuti oleh penyelam muslim. Ngomong demikian, anak abak ubikul ibak. Atapnya ibak susah. Tolak-tolaknya sedang gendanya anak untuk menerima hadith ahad mahma balagus fi hadzi. Walaupun sangat sahih. Siapa masih mau antum enggak mau belajar agama? Guncang oleh mereka, nak udah mendarik. Tidak ini, itu. Ya Allah, anak baca kitabnya pasti jadi tenang. Anak, ya Allah, nah itu akibat tidak belajar yang benar ya Indonesia. Jangan bicara syubhat. Kabar itu sudah begini, buah ada kabar begini. Ada begini dan begini. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya apa? Wa an yuhibbala umman min al-qawri man yuhibbul nafsi. Wa yaqrahu lahu min al-shara wa man yaqrahu li nafsi. La yu'minu ahadun. Kata Rasulullah, hatta yuhibba li akhi man yuhibbul nafsi. Wa fi riwayat min al-khair. Awkam akala Rasulullah SAW. Jadi dia sempurna dengan seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana cinta akan dirinya dari kebajikan. Makanya tunjukkan ahlu sunnah terdepan dalam bab ini. Kalau kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Taala tentang hadis Rasul dengan sahih, dengan benar maknanya dan penerapannya, sampai ke saudara kita, ajak sungguh sebagai bukti cinta kita kepada mereka itu. Dan sebaliknya ketika tahu kita, oh ini berbahaya, ini haram, ini makro, ini jelek, ini maksiat, ini dan sebagainya, tahu kita dan dengan dalil-dalil yang hak, sampaikan kepada kita. Sebagai wujud apa? Benci. Nah, agar tidak menimpa diri kita, juga saudara kita juga sampaikan agar tidak menimpa saudara kita. Barakallahu fiik. وَيَأْمُرُهُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ الْخَيْرِ لَهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ بِمَا فِيهِ الْخَيْرِ لَهُمْ dan diajarkan, dianjurkan, diseru. Nah, dari hal-hal kebaikan buat mereka. وَيَنْهَاهُمْ عَنْ مَا فِيهِ ضَرَرُهُمْ dan cegah halang-halangi sesuatu yang akan memudharatkan mereka. Jangan sampai ada istilah Bapak WC karena si cerita tahu, dia tidak saling. Nah, Bapak WC celaka, dia. Dia terkosok. Jangan. Wayafu an masawihi mu'um a'ilin. Dan memaafkan mereka dari kesalahan mereka. Dan ayat-ayat mereka. Wayafin ta'ala istima'ihim. Istima'an aman. Tata'allahu bihi kulub. Wayazul bima bainahum. Minal ahka'aqad. Al-muhdiyah. Lil'adha wa syaqa'. Alladhi bihi. Takturu dunubuhum wa ma'asihim. Dan syirik semangat untuk betul-betul bersatu dengan mereka dengan taklif, untaklif dulu begitu. Kalau ada saudara-saudara kita yang masuk ke jurang, jangan biarkan masuk jurang, jangan tarik dari jurang itu. Nah, cara nariknya itu dibimbing oleh ulama, bukan masing-masing kita. Nah, begitu. Kenapa? Karena kalau tidak terbimbing, nyemplung ke jurang juga dia. Malah mau nasihati orang itu. Dia ada di aliran jamaah tabligh yang sesat itu. Karena masuk dulu caranya ke dalam tabligh, tak masuk di dalamnya. Oh, jangan. Jadi pahlawan itu, malam kesiangan itu. Masuk dalam tabligh, tipi-tipi, amblas. Seperti mobil apa di situ itu. Mungkin untuk mencuci situ mungkin dikinikan untuk modal tambon ini. Tidak. Apa di situ mungkin? Tidak sama ya sudah hari ini. Nah, sudah. Wah, ini kejutan mereka. Besok sudah. Surbannya sudah tiga. lusanya sudah bawa kompor. Itu. Jangan, bukan demikian caranya menyelamatkan saudara kita, bukan. Tidak ada ulama-ulama seperti itu, tidak. Pakai ilmu, tingkat intinya. Siapa anda? Kenapa pun jangan ikut-ikut, enggak mampu kok kita nasihati. Wah, bapak bahwa tinggalmu. Serahkan bagi orang yang mampu. Enggak mampu. Mau nyoba, kecicit lagi aku. Mau kecicit lagi, kecicit sama dia. Hati. Ikhwati fiddin. A'adzani wa a'adzakumullah. Naam. Talif kulub. Penting. Wa yazur ma bainahum min al-aqad al-mufdiya ila al-arwah al-tasaqquf. Dan sehingga yang demikian ini bisa menghilangkan antara mereka itu sikap dengki yang akan menyeret kedengkian itu kepada adat. Jadi ma'adah, bersyakot, permusuhan dan perpecahan yang akan menambah dosa mereka dan maksiat mereka akhirnya. Dan ini yang banyak dikenal oleh ahli kitab dan para istri. Mau ingkar muka, tapi jatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Tak boleh. Mereka dari kalangan FPI atau mungkin yang lainnya dari kalangan Khawarij Al-Muslimin. Caranya batin semua batin akan menimbulkan malah mafsadah yang besar. Wal'iyadu billah. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum ay tasarrufatikum wa harakatikum wa dhahabakum wa maji'akum. Allah Maha tahu akan usaha kerjaan kalian, gerakan kalian, harta kalian, pergi kalian, datangnya kalian, umatuakum dan tempat kalian, alladzi bihi tastaqirruna fa huwa ya'lamukum. Yang kamu tinggal di situ Allah Maha tahu, fil harakat wastakanat, yang bergerak, yang berjalan, nah yang diam Maha tahu. Fa yujazikum 'ala dzalik atamal jazaa' wa afa. Dan nanti semua akan dibalas oleh Allah. Sesempurna-sempurna balasan dari Allah SWT. Nah, ini juga merupakan cambuk bagi kita, barakallahu fikum, untuk kita lebih berhati-hati. Jangan ketika tidak orang, tidak ada orang, tidak apa-apa, tidak ada orang melihat maksiat sedikit. Nah. Misalnya kan yang seperti itu. Daun yang mau jatuh Allah Maha tahu. Kita apa yang akan kita perbuat Allah Maha tahu. Dan Maha tahu ketika kita berbuat dan setelah berbuat. Kenapa? Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Nah, oleh karena itu maka warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semua, terutama dari anak pribadi dan antum semuanya, untuk betul-betul jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Sebenarnya jangan juga menganggap remeh, sepele, dosa sekecil apapun. Astagfirullah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.